baringan sebelum tidur ku buka lagi diari cinta masa lalu hadiah darimu tanda kasihmu. Lahirkan cinta, oh oh oh. Ya, walau telah putus jalinan cinta kita berdua, namun sampai hari ini raut wajah terbayang selalu. Yeah.